Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib nasul darsana insyaallah taala naqra. Yang berikutnya kita lanjutkan, kita selesaikan insyaallah taala. Yang terakhir kita baca terkait dengan makna bisahatihim, sah? Naam. Ma makna bisahatihim? Hatta tanzil bisahatihim. Taib, sampai mendekati wilayah mereka. Naam. Mendekati benteng mereka. Taib, barulah. Yang berikutnya, ilal Islam. Bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jika engkau telah sampai di wilayah mereka, ya, maka ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ma huwal Islam? Apa itu Islam? Wa huwal Islamu lillahi bitauhid. Makna Islam tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan mentaati Allah dan apa namanya? Melaksanakan perintah Allah dengan mentaati. Melaksanakan perintah Allah dengan mentaatinya. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Dan membebaskan diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam. Ya. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu yani al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Makna Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Naam, dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam. Ya. Nah. Harus terpenuhi tiga perkara ini. Ya, yang namanya Islam. Taib ijlisu ya tulab. Duduk semuanya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam wa akhbirhum dan seterusnya ila akhir, maknanya ay annahum idza ajabuka, bahwasanya jika mereka mengijabahimu, mendatangi seru, menyambut seruanmu ilal Islam, untuk masuk Islam, ya. Artinya jika mereka ini mau masuk Islam, alladzi huwa tauhid, yang mana Islam itu adalah tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da dzalika min haqqillah fil Islam, fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, terangkanlah kepada mereka, bima yajibu alaihim, terhadap berbagai macam perkara yang wajib atas mereka, ya, ba'da dzalika, setelah masuk Islam, ya, min haqqillahi fil Islam, min haqqillahi fil Islam, daripada hak Allah di dalam agama Islam ini, ya, jika telah masuk Islam, ya, Maka terangkanlah kepada mereka berbagai macam hak Allah yang wajib untuk mereka tunaikan. Seperti apa? Minas sholati, daripada sholat. Wazakati, dan zakat. Wasiyami, dan asawum. Walhaji, dan haji. Wa ghairi dhalika, dan yang lainnya. Naam. Ini makna ucapan Rasul alaihi salatu wassalam tersebut. Kemudian yang berikutnya, la ayyahdi Allah. La ayyahdi Allah, kalau Allah memberikan hidayah. Ya. La ayyahdi Allah, kalau Allah memberikan hidayah, ya. Dalam lafaz hadis disebutkan karena engkau, ya, melalui perantara engkau, ya, Allah memberikan hidayah kepada manusia, rajulan wahidan, ya, kepada satu orang manusia, maka bagimu, ya, keutamaannya, orang yang menyampaikan Islam ini adalah khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik, ya, bagimu daripada unta yang berwarna merah. La ayyahdi Allah, jumlah ini, ya, fi ta'wili masdarin, fi ta'wili masdar mubtada'in, sebagai mubtada. Khabaruhu khairun, khabarnya adalah khair. Tayyib. La ayyahdi Allahu fi ta'wili masdar, bagaimana ta'wil masdarnya ya Abdullah? Kenapa bisa dikatakan jumlah, ya, jumlah fi'liyah ini, la ayyahdi Allah ini, ya, kemudian dikatakan fi ta'wil masdar, kenapa demikian? Dan pertanyaan kedua, apa ta'wil masdarnya? Allah musta'an. Anda ya Rayyan. Jumlah ismiyah. Aywa, ditakwilkan, ditakwilkan kepada jumlah ismiyah. Baik. Pertanyaan pertama. Kenapa di sini dikatakan fit masdar? La ayyahdi Allah dikatakan fit ta'wil masdar. Kenapa dikatakan demikian? Atau takwil masdarnya apa? Andai ya Fawaz, limadha yuqal bi annahu fi ta'wili masdar? Coba ulangi lagi. Ayo, baik. Fi ta'wil masdar, dikatakan fi ta'wil masdar karena jumlah ini, la ayyahdi Allah ini bisa dirubah kepada jumlah ismiyah yang berupa masdar di sini. Tayyib, ahsan, bisa dirubah kepada masdar. Nah, kenapa bisa dirubah kepada masdar? Wa lain da abi Abuhu. Allah alam. Yang lain Abu Salman. Allah. Ingat ya jumlah. An ini an apa ikhwan? An an-nasibah sah, la an-nasibah amil nasab wa huwa masdar sah, dia itu bisa merubah bentuk fi'il kepada bentuk apa? Masdar. Begitu kan ya? Naam, terkait dengan bab an-nawasib ya. Baik. Naam. An yang masuk kepada fi'il mudhari itu bisa dirubah kepada apa? Ta'wil masdar. Kan begitu ya? Apa takwilnya? Hidayatullahi khairun. Faham tum? Naam, takwil masdarnya ya, sekali lagi, kenapa bisa dikatakan takwil masdar? Karena jumlah ini ya, an yahdiya itu bisa dirubah kepada jumlah kepada masdar. Karena an yang masuk pada fi'il mudhari itu bisa dirubah menjadi apa? Menjadi takwil masdar. Sehingga takwil masdarnya apa? Hidayatu. Ini masdarnya. Tapi diidhofahkan hidayatullahi. Hidayatullahi. Maka ini sebagai apa? Mubtada'nya. Taib. Maka khabaruhu ish? Khabaruhu khairun. Taib. Maka dikatakan khabaruhu khairun. Faham tum ya kawan? Nah, ba'dan insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Yang penting jangan keluar dari gerbong. Ya, terus saja belajar. Barakallahu fikum. Nanti kita dapatkan di bab an-nawasib ya. Nah, insyaAllah ta'ala. Taib, yang berikutnya humrin na'am. Apa itu humrin na'am? Ay al-ibilil humri. Ay al-ibilil humri. Ya, ontah yang berwarna merah. Ontah yang berwarna merah. Ya. Kenapa ontah ini? Wahya amfasu amwalil arabi. Amfasu amwalil arabi. Ya. Yaitu yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling indah, pokoknya paling super pokoknya, ya. Amwalil arabi, daripada hartanya orang Arab. Daripada hartanya orang Arab. Jadi ini yang paling mahal berupa kendaraan, ya. Naam, hewan yang apa yang bernama unta yang berwarna merah ini. Naam, ini yang paling mahal, yang paling bagus. Artinya bahwasanya keutamaan bagi orang yang menyampaikan Islam, berdakwah kepada manusia, dan kemudian Allah memberikan hidayah dengan perantara ini, orang yang berdakwah ini, jika kemudian Allah memberikan hidayah padanya ya, dengan sebab dakwahnya, maka orang ini akan mendapatkan pahala dari Allah yang lebih baik ya, dengan pahala yang lebih baik daripada unta merah. Naam. Barakallahu fikum. Kita baca berikutnya ikhwan, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara global. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam basyara as-sahabata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Apa kabar gembiranya? Bintisaril muslimin. Dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Ya. Dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin akan mendapat kemenangan. Ya. Akan mendapat kemenangan dari siapa? Alal Yahudi. Atas orang-orang Yahudi. Nah. Kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Minal Godi. Keesokan harinya, ya, keesokan harinya. Nah. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi ya, banyak di sini bukti-bukti akan kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama ini kabar, belum terjadi peristiwanya, tapi beliau sudah mengkabarkannya. Kaum muslimin akan menang, akan mengalahkan orang-orang Yahudi. Ini bukti kenabian yang pertama, ya. Nah, kemudian lagi kemenangan tersebut melalui perantara ala yadi rajulin lahu fadilatun azimatun, melalui perantara tangan seseorang, ya, itu melalui para sahabat, ya, melalui seorang sahabat lahu fadilatun, yang dia itu memiliki fadilah, keutamaan azimah yang amat sangat agung, ya. Yang memiliki keutamaan yang amat sangat agung, ya. Nah, melalui perantaranya, Dan dia ini adalah orang yang memiliki sifat wa muwalatun lillahi wali rasulihi. Wa muwalatun lillahi wali rasulihi. Ya. Nah. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dengan itu, fastasyrafa as-sahabatu lidzalik. Fastasyrafa as-sahabatu lidzalik. Nah. Maka para sahabat merasa senang dengan hal itu, ya. Merasa senang untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Nah. Untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Kullun yawaddu an yakuna huwa dzalika ar-rajula min hirsihim 'alal khairi. Kullun yawaddu, semuanya berharap. Semua sahabat berkeinginan, ya. An yakuna huwa dzalika ar-rajul. Dialah laki-laki itu, ya, yang memimpin kaum muslimin untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian dipuji oleh Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam pujian, telah kita baca hadisnya, ya. Semuanya berharap, ya, berharap agar menjadi orang yang ditunjuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dikarenakan apa? Min hirsihim alal khairi. Min hirsihim alal khair, dikarenakan semangatnya mereka terhadap kebaikan, terhadap keutamaan, ya, terhadap keistimewaan tersebut. Mereka amat sangat bersemangat untuk mendapatkannya. Sekali lagi, bukan untuk mendapatkan kepemimpinan, bukan, ya, tapi untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah contoh bagi kita semuanya, ya, bagaimana semangatnya para sahabat terhadap kebaikan, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang perlu kita contoh, perlu kita. Falamma dhahabu 'ala al-maw'id, maka tatkala mereka pergi ke tempat yang telah dijanjikan, ya, bisa tempat, bisa waktu, ya, maknanya ini, ya. Nah, isim zaman, isim makan. Maka mereka, tatkala mereka telah pergi ke tempat dan waktu yang telah ditetapkan, yang telah dijanjikan keesokan harinya untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka talaban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari Ali. Nabi mencari Ali radhiyallahu taala anhu. Wasadafa, ya. Dan kebetulan, ya, annahu lam yahdur, dia tidak hadir, tidak datang di tempat tersebut, ya. Lima asabahu min maradi ainaihi, dikarenakan apa yang menimpanya daripada sakit kedua matanya, ya. Artinya dia tidak hadir dikarenakan apa namanya, musibah yang menimpanya, yaitu sakit kedua matanya, enggak hadir, enggak datang, ya, di tempat tersebut. Kemudian sebelumlah kita baca hadisnya, kemudian diutus, ya, untuk menjemput siapa? Diutus di antara para sahabat untuk menjemput Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa hadara. Kemudian hadir, datanglah Ali bin Abi Thalib ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahinya, ya. Fihima pada kedua matanya, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya. Min riqihi al-mubarak daripada ludahnya yang barokah, daripada ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barokah. Naam. Adapun terkait dengan masalah jasad, ya, yang di sana ada barokahnya, itu hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lames, dengan sentuhan, dengan menyentuhnya, bertakbaruk kepada tubuh atau jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan ludahnya seperti ini, atau juga dengan keringatnya, ya. Nah, dengan mengusap beliau, tayyib, yang seperti ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bersalaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Naam. Ataupun juga di antara para sahabat mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di bagian rumahnya, yang kemudian tempat itu dijadikan musolanya, tempat salat bagi pemilik rumah tersebut. Ini juga demikian untuk mengalap barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini khusus, ya, hanya diambil dari Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Faqala habibullah ta'ala fazala ma yuhissu bihi min al-alami zawalan kamila. Fazala, maka hilang, ya. Ma yuhissu bihi, apa yang dia rasakan. Min al-alam, daripada rasa sakit, ya, zawalan kamilan, hilang secara total, ya, rasa sakitnya, ya. Nah, hilang secara total, sembuh total sakitnya, ya. Dikatakan dalam hadis bagaimana, ikhwan, ka'allam yakun bihi madza waja'un, seakan-akan enggak pernah sakit sama sekali. Ya, ini mukjizat yang kedua, tanda kenabian yang kedua, bukti beliau yang kedua. Barakallahu fikum. Nah, langsung sembuh secara total. Wasallamahu qiyadatal jaisy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib kepemimpinan pasukan perang. Ya. Nah, diberikan kepada beliau, dilimpahkan kepada beliau kepemimpinan pasukan perang tersebut. Nah. Tayyib, barakallahu fikum. Diserahkanlah, ya, bendera itu kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amarahu bil mudhi ala wajhihi birifqin. Berikutnya, ya. Wa amarahu bil mudhi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib bil mudhi, untuk berjalan ke depan, ya. Birifqin, dengan tenang, ya. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk maju melangkah ke depan, ya, ke daerah musuh, ya, bil mudi ke depan, ya, ala wajhi bi birifqi au birifqin, dengan tenang, ya. Nah, tidak terburu-buru, tidak panik, ya. Nah, hatta yaqruba min hisnil adu sampai mendekati bentengnya musuh, ya, sampai mendekati bentengnya musuh. 6. Agar berjalan dengan tenang, melangkah dengan tenang, ya. Fayatluba minhum ad-dukhula fil Islam. Fayatluba minhum ad-dukhula fil Islam. Lalu hendaknya minta dari mereka ini untuk masuk ke Islam. Ya. Artinya ketika telah sampai, sampaikan dakwah kepada mereka. Serulah mereka, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Fa in ajabu, maka jika mereka menyambutnya, mau masuk Islam, ya. akhbarahum bima yajibu 'alal muslim, ya, mim fara'idah. Ya, maka hendaknya menyampaikan kabar kepada mereka, hendaknya menerangkan kepada mereka ini apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka atas muslim, bagi seorang muslim, min fara'idah, dari berbagai macam kewajiban. Summa bayyana sallallahu alaihi wasallam li Aliin fadlat da'wati ila Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan dakwah kepada Allah, ya. Fadla ad-da'wati ila Allah. Yang berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, ya, terkait dengan apa? Keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna da'iyata idza hasala 'ala yadayhi, bahwasanya orang yang berdakwah, ya, jika berhasil dakwahnya tersebut, masya Allah, 'ala yadayhi, melalui perantaranya, dikarenakannya, disebabkan dia, ya, hidayatul rajulin wahidin, ya, bisa memberikan hidayah pada satu orang, ya, tayyib, bisa terbuka hatinya kemudian masuk Islam satu orang saja, fadzalika khairun lahu min anfusil amwalid dunyawiyyah, ya. Maka keutamaannya, selain berbagai macam keutamaan yang lainnya amat sangat banyak, ya, tapi di sini keutamaan yang amat sangat besar, yaitu apa? Fadzalika khairun lahu. Maka keutamaannya itu lebih baik baginya, min anfusil amwalid dunyawiyyah, daripada harta benda duniawiyah yang paling mahal, yang paling anfas, yang paling indah, yang paling mahal, ya. Nah, fa kaifa idza hasala 'ala yadayhi hidayatu aktsara min dzalik. Jika satu orang saja seperti itu keadaannya, pahalanya, maka bagaimana lagi jika bisa memberikan hidayah kepada banyak orang, ya, kepada yang lebih banyak daripada satu orang tadi. Satu, dua, lima, sepuluh, masya Allah, ya, barakallahu fikum. Maka akan semakin berlipat ganda lagi keutamanya bagi orang berdakwah ini, ya, yang mengajak manusia kepada Islam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab, hubungannya anna fihi masyru'iyyatad da'wati ilal Islam. Anna fihi, bahwasanya pada hadis ini, ya, terdapat keterangan tentang apa? Masyru'iyyatad da'wati ilal Islam, disyariatkannya dakwah kepada Islam. Ya, perkara yang disyariatkan, hadza wadih. Alladzi huwa ma'na syahadati an la ilaha illallah. Yang mana ini merupakan makna syahadat la ilaha illallah, wa bayana fadlid da'wati ila dzalik. Ya. Naam. Wa bayana fadli ad-da'wati ila dzalik, dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan, ya, tentang keutamaan berdakwah kepada Islam. Naam. Ma yustafadu minal hadis, ya. Apa yang bisa diambil faedah daripada hadis ini? Amat sangat banyak, ya, hadis atau faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Amat sangat banyak faedahnya. Yang pertama, fadilatun zahiratun, fadilah yang jelas, ya, li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ya, bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, fadilah yang amat sangat jelas, ya, akan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wa syahadatun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi. Dan juga di sini terdapat persaksian, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib akan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga dia menunjukkan akan benarnya keimanannya, ya, benarnya tauhidnya dan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya tersebut. Wa imanihi zahiran wa batinan, dan juga persaksian ya akan keimanan Ali bin Abi Thalib secara lahir dan batin. Sehingga jelas ini bukan dari kalangan orang-orang munafik ya, masalah jelas. Barakallahu fiik. Allahumma sta'in. Mungkin orang-orang Khawarij ini lebih alim daripada Rasul ya. Orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib ini, apa mereka ini lebih alim dari Rasulullah SAW? Yang Nabi dapat wahyu ya, subhanallah. Seperti ini keadaan keimanan Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi mereka orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Allahu musta'an. Dicap ya sebagai orang yang tidak menegakkan hukum Allah. Ali bin Abi Thalib dicap, dituduh seperti itu. Ya. Allahu musta'an. Dicap sebagai orang yang tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Faedah yang kedua, isbatu annallaha yuhibbu awliya'ahu. Penetapan bahwasanya Allah mencintai wali-walinya. Ya. Bahwasanya Allah mencintai wali-walinya. Barakallahu fikum. Nah, dan ingat wali-wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, ya. Barakallahu fikum. Ya, mengamalkan ilmunya. Bukanlah yang dikatakan wali itu kalau sudah punya keanehan. Ya. Baru dikatakan wali. Ya. Bukanlah yang dikatakan wali itu kalau sudah punya keramat-keramat, karomah-karomah, kata mereka, bukan itu kriterianya. Bukan itu ciri-cirinya. Ya. Ala inna awliya illallah khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Bertakwa zahirun wa batinan, secara lahir dan batin. Ya. Secara lahir melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, enggak salat, enggak puasa, bahkan gila, sinting. Dikatakan wali Allah. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang dikatakan annallaha yuhibbu awliya'ah, Allah mencintai para walinya, bukan yang seperti itu. Ya, yang betul-betul menerapkan syariat Islam, yang betul-betul menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bilang wali majzub, wali majzub, wali kutub, wali kutub, dan para wali-wali yang lainnya pun apa gelarnya? Iftira. Karang-karangan dalam agama ini yang tidak ada sama sekali dalam agama. Ya. Mengatasnamakan Islam padahal bukan dari Islam sama sekali. Wali-wali kutub dan wali-wali apalagi mungkin juga entah apa namanya. Ya. Allah musta'an. Bukan kepada mereka-mereka yang dikatakan Allah mencintai wali-walinya ini. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana kecintaan Allah? Mahabbatan taliqu bi jalalihi. Kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Kasairi sifatihi al-muqaddasatil karimati. Sebagaimana seluruh sifat-sifatnya yang suci dan mulia. Nah. Ini panjang terkait dengan masalah sifat cinta Allah. Berarti Allah cinta, manusia cinta, berarti kayak manusia berarti. Kalian sendiri yang mengilzamkannya. Ya. Wahai ahli bid'ah, kalian sendiri. Sementara ahli sunnah mengatakan cintanya Allah bagaimana? Mahabbatan taliqu bijalali. Sudah selesai, titik, sampai situ saja. kecintaannya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang ketiga, terakhir insyaallah, hirsus sahabati 'alal khair. Ya, ini sekali lagi yang perlu kita teladani, yang perlu kita amalkan, yang perlu kita contoh, ya. Hirsus sahabah 'alal khair. Semangatnya para sahabat terhadap kebaikan, ya. Nah, semangatnya para sahabat kita terhadap kebaikan. Nah, ini perlu kita contoh sekali lagi semuanya kita yang hadir, yang mendengarkan ini, untuk terus kita pupuk, ya, semangat terhadap berbagai macam kebaikan, terhadap amal soleh, ya, tamaan yang amat sangat tinggi, untuk terus kita pertahankan, terus kita pupuk, ya, semangat terhadap kebaikan tersebut. Nah, Allah musta'an. Saking dikarenakan semangatnya sampai watasabukuhum, dan berlomba-lombanya mereka, ya, berlomba-lombanya mereka ilal amali salihah, terhadap berbagai macam amalan yang saleh, yang baik, sampai mereka berlomba-lomba, ya, cepat-cepatan, ya, banyak-banyakan dan seterusnya. Insyaallah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sekali lagi perlu kita praktekkan. Ya, seperti ini terus perlu kita tanamkan, kita pelihara, kita pupuk istiqomah. Istiqomah, ya, dalam semangat terhadap kebaikan tersebut. Nah, tidak terlena dengan dunia, ya. Tidak terlena dengan berbagai macam yang sia-sia. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala dars kita di malam hari ini, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa di murojaah dihafalkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.